Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tabarakatufikum. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita setelah selesai dari pembahasan tentang amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Ada empat, yaitu an, lan, idan, dan ke. Kita masuk al-qismu tsani. Qala syarih, wa amma al-qismu tsani wa huwa alladhi yansibu al-fi'il al-mudhari' bi wasitati an mutmaratan ba'dahu jawazan fa harfun wahidun wa huwa lam ta'lil. Bagian yang kedua yaitu amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantaraan yang disembunyikan setelahnya jawazan, ada satu haraf wa huwa lam ta'lil, yaitu lam yang memiliki makna ta'lil, agar supaya. Wa 'abbara 'anha al-mu'allifu bi lam kay istirakihima fi dilalati 'ala ta'lil. Mu'allif yaitu Ibnu Ajurum dalam matan mengungkapkannya dengan lam kay. Di sini syarih menyatakan lamu ta'lil. Kenapa lamu ta'lil itu dikatakan lamu ke? Karena keduanya sama-sama menunjukkan atas ta'lil. Nah, jadi sama lamu ke dan lamu at-ta'lil. Wa misaluha qawlu ta'ala. Contohnya, contoh lamu ta'lil firman Allah Ta'ala, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, agar supaya Allah mengampuni untukmu apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang dari dosa-dosamu. Di sini sayanya liyaghfira. Yaghfira ini kalau madhabnya Basriyin mansub dengan an mutmarah. Kalau madhabnya Kufiyah langsung dengan lamu ta'lil. Kita baca i'rabnya. I'rabuha al-lamu harfu jarrin wa ta'lilin. Wa qala ba'duhum hiya lamul qasam wa laisa bisahin lima sayati. Nah, lamnya adalah harfu jarrin dan ta'lil. Sebagian nahwiyin mengatakan lamul qasam, tapi itu tidak benar. Nah, apa yang akan datang penjelasannya? Wa yaghfiru fi'lan mudhari'un mansubun bi an mutmara jawazan ba'da lam. Wal jar wa huwa lam wal majrur wa huwa masdar al-munsabaku min an al-mutmarati wal fi'li muta'alliqani bi fatahna. Adapun huruf jar yaitu lam dan kata yang dimajrurkan, yaitu masdar yang dilebur dari an mutmarah dan fi'ilnya, berkaitan dengan fatahna, inna fatahna. Nah, ayat sebelumnya. Wallamu harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun laka. Ya, lamnya harfu jar wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li yaghfir. Wala hu jalal Allah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafi dhammah dhahirah ala akhirih. Yaghfiru laka ma ismu mausulin mabniun 'ala sukun fi ma'li nasbin maf'ulun bih. Yaghfiru wal ismu al mausul yahtaju ila silatin wa 'aid. Nah, silahnya taqaddama min dambika, ayatnya dhamir mustatir pada taqaddama. Min harfu jarrin min dambika wa dambi ismun majrur mimin wa alamatu jarri al-kasra dhahira 'ala al-ba li'annahu ism mufrad wa dambi mudaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin bil mudaf. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi mahdufin halun min fa'il taqaddama. Nah, taqaddama huwa, yaitu dosa-dosa itu, indam bika. Wal wawu harfu atfin, wa ma ismu mausul ma'atuf ala ma'al ula, wal ma'atuf ala al-mansubi mansubun misluh, ta'akhara fil'un madin mabinil al-fat, wal fa'il, domirun mustadirun jawasan takdiru huwa. Wa jumlatu ta'akhara silatul mausul la mahala laha minal i'rab, wal a'id ad-domirul mustadir fit ta'akhara. Seperti yang kita singgung di taqaddama tadi. Faidatun qala Syaukani rahimahullah fi Fathil Qadir fa inna lam al-qasam la taksiru wa la yansibu biha. Wa la yunsabu biha. Intaha. Lamul qasam itu tidak mengkasrahkan dan tidak dinasab dengannya. Intaha. Fa in qulta lima ta'allaq al-jar wal majrur bi fatahna. Kalau kamu bertanya kenapa jar majrurnya berkaitan dengan fatahna? Liyaghfira berkaitan dengan fatahna. Fa ilaika ma qala Ibnu Hisyam rahimallahu fi syudur. Ini jawaban dari Ibnu Hisyam dalam kitabnya Syudur. Wa hadha lafdhuhu. Ini lafadznya. Fa in qulta laisa fathu Makkah illatan lil maghfirah. Jika kamu mengatakan pembukaan inna fatahna, sungguhnya pembukaan Makkah itu bukan illah sebab terhadap ampunan. Qultu huwa kama dzakartu walakinnahu lam yaj'al illatan laha wa innama ja'ala illatan lijtima'il umuril arba'ati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya al maghfirah wa itmamun ni'mah wal hidayah ila siratal mustaqim wa husulin nasril aziz huwa kama dzakarta. Kalau kamu bertanya bukankah Fathu Mekah itu bukan alasan atau sebab adanya ampunan, saya katakan, kultu, ini Ibnu Hisyam, huwa kama dzakarta, itu sebagaimana yang kamu sebutkan. Akan tapi, Allah tidak menjadikannya illah baginya, bagi maghfirah. Hanya saja Allah menjadikan Fathu Mekah itu illah terhadap terkumpulnya beberapa perkara, atau perkara yang empat bagi Nabi SAW. Apa itu? Wahyal maghfirah, ampunan, disempurnakannya nikmah, hidayah ila siratul mustaqim, dan mendapatkan pertolongan yang mulia. Nah, ini dilihat dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Wala syakka fi anna ijtima'aha lahu alaihi salam hasala hina fathallahu ta'ala makkata alaihi. Tidak ragu lagi bahwasanya terkumpulnya perkara-perkara ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi ketika Allah membukakan, menangkan kota Mekah atas beliau. Intaha wantur as-sahibi il-imam ibn Faris rahimahullah. Wa qawlu jalla sya'nu, contoh yang lainnya. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat. Agar supaya Allah mengadab al-munafiqin wal-munafiqat. Syaitnya disini yu'adziba, matabnya basriyun, mansub dengan an-mutmarah, jawazan. Kalau kufiyun, mansubnya dengan apa? Lam itu sendiri. I'rabnya. I'rabu lam harfu jarin wa ta'lilin. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan ba'dal lam. Wal masdarul munsabaku min an wa madakhalat alaihi majrurun bil-lam. Masdar yang dilebur dari an dan yang dimasukinya majrur dengan lam. Wal jaru wal majrur muta'alliqun bi hamalaha au bi aradna. Lafdul jalalah fa'ilun. Marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhammah dhahira 'ala akhirih. Al-munafiqin maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al-ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wal wawu harfu atfin wal munafiqat ma'tufun 'alal munafiqin wal ma'tufu 'alal mansubi mansubun misluh wa alamatu nasbi al-kasrah niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'u muannasin salim. Nah, fa'idatun qala Abu Hayyan fil bahril muhit wal lamu fil li'adziba lamu sayrurah. Lam yang menunjukkan makna menjadi. Li'annahu lam yahmilha li'an yu'adziba lakinnahu hamalaha fa'alal amru ila an yu'adziba min man nafaqa wa asyrak man nafaqa wa asyraka wa yatubu ala man amana. Berkata Abu Hayyan dalam Bahrul Muhit, alam pada li'adziba lamu sayrurah. Karena li'annahu lam yahmilha li'an yu'adzab. Nah, karena tidaklah manusia itu menanggung amanah itu untuk diazab. Kita lihat ayat sebelumnya ya. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan. Innahu kana dzaluman jahula. Sungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka sungguhnya mereka semuanya enggan untuk memikul amanah itu kecuali. Nah, dan mereka khawatir untuk mengkhianatinya. Dan hamalah al-insan, manusia yang memikul amanah tersebut. Dan manusia itu dzaluman jahula, sangat zalim dan amat bodoh. Kemudian yu'adzibullahu al-munafiqina wal munafiqat. Di sini bukan lamu ta'lil yang bermakna ta'lil. Kenapa? Karena tidaklah dengan semata-mata membawa amanah itu untuk diadab. Kan tapi manusia ketika memikul amanah itu urusannya kembali menjadi apa? Untuk Allah mengadab orang-orang yang munafik dan musyrik, dan Allah memberi taubat kepada orang yang beriman. Intaha. Nah, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah mengadab agar Allah sehingga Allah mengadab bukan agar di sini ya barakallahu'alaikum. Sehingga Allah mengadab dengan memikul amanah tersebut. Baik. Urusannya, perkaranya kembali menjadi apa? Allah akan mengadab orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Bukan semata-mata memikul amanah, kemudian diazab, tetapi Allah mengadab, Allah akan menjadi mengadab orang-orang yang munafik dan musyrik. Nah, dan Allah akan memberi taubat, menerima taubat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai dari Al-Qismus Tsani. Adapun Al-Qismus Tsalits insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.